السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كالمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa dan pendengar roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pembahasan bahasa Arab, yang mana insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ad-darsus tsamin, pelajaran ke-8 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama. Dan alhamdulillah kita sudah membaca ad-darsus tsamin sampai at-tamrin ats-tsalits. Sampai at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Sudah kita baca latihannya, bahkan sudah kita jelaskan beberapa kaidah yang mendasar yang terkait dengan latihan ketiga dan terkait dengan pelajaran ke-8 secara umum. Dan hari ini kita masuk ke at-tamrin ar-rabi', latihan keempat, yakni safhah 44. Iftahu safhata 44. Silakan buka halaman 44. At-tamrin ar-rabi'. Silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, iftahu safha 44, buka halaman 44, at-tamrin ar-rabi' dari ad-darsus tsamin, dari pelajaran ke-8. Perintahnya di sini, iqra'il mithala al-atiya thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. اقرأ المثال الآتية ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. اقرأ المثال الآتية، bacalah contoh berikut. ثم kemudian كون أسئلة وأجوبة، يعني كون artinya susunlah, bentuklah. أسئلة soal-soal. Wa ajwibatan, dan jawaban-jawabannya mithlahu, sepertinya, ya, seperti pada contoh. Di sini ada satu contoh yang disuguhkan, dan insyaallah mudah, insyaallah. Nah, ini sahlun insyaallah. Karena dibantu dengan pertama dengan contoh, dibantu dengan contoh, kemudian dibantu juga dengan beberapa kata kunci yang sudah diletakkan di belakang, dan juga gambar. Dibantu dengan gambar, dibantu dengan kata kunci di paling belakang, ini cukup memudahkan insyaallah. Kita lihat contoh, contoh gambarnya Alkitab. Tentu saja semua tahu Alkitab, buku. Dari gambar ini maka lihat, dibuat soal dan jawabannya. Soalnya, liman hadzal kitabu, liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini. Dan ini nanti jadi pola soal-soal berikutnya seperti ini. Ikuti saja yang ada pada contoh. Berarti liman hadza, setelah itu alkitab diganti dengan apa yang kita lihat di gambar. Jawabannya hadzal kitabu, jawaban lengkap ini. Hadzal kitabu, diulang dulu hadzal kitabnya, di jawaban hadzal kitabu li Muhammadin, ada kata Muhammad di belakang, lalu kita tambahkan li di depannya, hadzal kitabu li Muhammadin, buku ini milik Muhammad. Ikuti pola ini, maka yang berikutnya insyaallah tidak jauh beda dengan apa yang ada pada contoh. Tidak mengapa Anda baca nomor 1, nanti setelah itu Syekhuna di studio nanti baca beberapa soal. Setelah itu kita buka bagi akhwat di rumah. Nomor satu, sebagai contoh kedua saya kerjakan di sini gambarnya antum lihat al-qalam. Tentu saja semua tahu. Insyaallah taala ma'ruf ini al-qalam. Lihat di sini soalnya pakai liman, sama. Liman hadzal qalamu? Liman hadzal qalamu? Lihat di belakang ada Abbasun. Dan ingat tambahkan li sebelum Abbas nanti di jawaban. Saya ulang, liman hadzal qalamu? Milik siapa pena ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li, jangan lupa li Abbasin. Abbasun, karena ada lam yang merupakan harful jar sebelumnya, maka jadi majrur. Harful jar sudah kita pelajari di awal-awal jilid pertama. Li harful jar, Abbasin jadi majrur dengan kasrotain karena tanpa alif lam. Li Abbasin. Sebenarnya kalau kita bilang li Abbasin sebagai jawaban sudah cukup sebenarnya. Ha, liman hadzal qalam li Abbasin, selesai. Tapi di sini penulis ingin kita berlatih menjawab dengan jawaban lengkap. Liman hadzal qalamu, jawaban lengkapnya hadzal qalamu li Abbasin sebagaimana pada contoh demikian. Nah. Adzun wadih, saya rasa jelas insyaallah. Alas kadzalik ya Syekh? Wadih? أليس كذلك؟ بلى نعم تفضل اقرأ رقم الثاني والثالث والرابع أنا أعطيك ثلاثة أسئلة تفضل بسم الله نعم بسم الله بسم الله اثنان نعم لمن هذا المفتاح نعم gambarnya المفتاح صحيح Milik siapa kunci ini? Naam. Hadal hadihil hadal. Al-miftah muzakkar atau muannas? Muannas. Limadha muannas? Al-miftah ha bukan ta marbutah itu tuh ha biasa. Oh muzakkar tadi. Naam, muzakkar. Berarti hadza. Naam. Hadal miftahu Hadzal, dzanya diperbaiki, dza. Hadzal miftahu li Aliyyin. Li Aliyyin, mumtaz. Terjem. Kunci ini miliknya Ali. Mumtaz, na'am. Lanjutkan, wasil. Salasa. Liman hadhihi sayyaratu? Milik siapa mobil ini? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam. Mobil ini milik kepala sekolah. Naam, ahsan. Di sini as-sayyarah berarti pakai hadhihi. Ada sekadar ke Syekh? Ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Naam. Teruskan. Wasil. Satu lagi, arba'ah. Arba'ah. Liman hadhil baqaratu? Naam. Al-baqarah. Milik siapa sapi betina ini? Hadihil baqaratu lil fallahi. Naam. Sapi betina ini milik petani. Naam. Ahsant. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afiik barakallahu. Kita buka kesempatan bagi ikhwan yang hadir rumah. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Silakan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada di latihan keempat ini, Anda dapat menjawab dengan menghubungi kami melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Umu Abdillah di Solo. Ya. Baik. InsyaAllah. Umu Abdillah. Umu Abdillah setia dengan Rasulullah walaupun mengulang dari jilid 1. Ya, Ustaz. InsyaAllah. Kaifa haluk? Alhamdulillah tibhair wa kaifah hukum ya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap Umu? Khamsah Ustaz ya. Nah, ada bukunya atau melihat? Ya, ada. Alhamdulillah, silakan. Ini saya Pak, live streaming Ustaz belum di anu ganti, TV-nya belum diganti itu anunya. Oh. Oh ini ya, channelnya apa namanya? Sudah satelit. Oh iya, nanti Abdul Ghaffar di akhir nanti akan menjelaskan nanti bagaimana caranya. Iya, silakan, ya, silakan Umu, pakai buku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Azil hakibatul mudarrisi. Bil mudarrisi, mumtaz, masyaallah. Kepunyaan siapa tas ini? Tas ini milik bapak guru. Ahsanti. Wasil, wasili. Sita. Liman hadzal kursiyyu? Naam. Hadzal kursiyyu li Ammarin. Li Ammarin, naam, ahsanti. Milik siapa kursi ini? Kursi ini milik Ammar. Naam. Wasiri. Sab'a. Liman hadhihi dajajatu? Ini syamsiyah atau qamariyah umum? Syamsiyah atau qamariyah? Ad-dajajatu atau al-dajajatu? Syamsiyah ya. Nah. Liman hadhihi dajajatu? Nah. Liman hadhihi dajajatu? Naam. Hadhihi dajajatu li bintil falahi. Naam, hadhihi dajajatu li bintil falahi. Ahsanti. Kepunyaan siapa? Ayam betina ini. Naam. Ayam betina ini kepunyaan putrinya petani, Pak. Putrinya petani, sahih. Wasiri, sampai nomor 10 umum, tidak keberatan? Ya, Ustaz, ya. Tafadhali. Tamaniyah, Ustaz. Tamaniyah. Liman hadhi satu. Hadhi satu libanil mudiri. Libanil mudiri, sahih. Siapa jam ini? Jam ini milik putrinya, putra bapak pimpinan sekolah. Naam, putra pak kepala sekolah. Nah, sebentar bu, kenapa kenapa bukan li ibni, kenapa li ibni langsung ke bak? Li ibni itu hamzah wasol, Ustaz, hamzah wasol. Hamzah wasol, kenapa dengan hamzah wasol? Li ibni karena ketemu ya dengan itu, Ustaz. Hamzah wasol di awal dibaca, di tengah tidak, ya. Begitu kaidahnya. Alasakadzalik ya Umma Abdullah. Salah. Tafadhali, wasili, lanjutkan. Isa, liman hadzal baitu? Naam. Hadzal baitu litabibi. Hadzal baitu litabibi. Kepunyaan siapa rumah ini? Rumah ini milik bapak dokter. Iya, mumtazah, anti mumtazah, masya Allah. Al-akhir. Asyara. Liman hadzal milhaqatu? Naam. Liman hadzal milhaqatu? Hadhihi milhaqatu litalibi. Naam. Kepunyaan siapa sendok ini? Sendok ini milik siswa. Milik siswa, ahsanti. Umma Abdullah, dari mana belajar bahasa Arab? Gimana, Pak? Dari mana belajar bahasa Arab sebelumnya? Dulu ya sama Ustaz dari Salaf juga, Ustaz. Waktu pertama itu sudah sama Ustaz dari Salafi gitu. Di rumah itu dekat masjid rumah. Sudah lama atau baru? Sudah lama, sudah tahun 2000 berapa? Sudah lama sekali. 2000. Umur sekarang berapa umur ya? Sudah kepala 6, sudah tua. Oh, itu Mas kepala 5, kepala 5 mungkin ketika belajar. Ya, kepala 5 ya. Iya, alhamdulillah. Berarti ini bukti bahwa orang tua pun tidak terhalang dari belajar bahasa Arab, kan begitu Umu ya? Iya. Ya. Mungkin ya kepala 4 saja, 4 agak 5 kurang sedikit ya kepala 4. Sudah mendekati kepala 5. Tapi ya, nah, ini bukti ya, bahwa ya. Hatta walaupun kepala 4 masih bisa belajar bahasa Arab. Ini Umu Abdullah buktinya, alhamdulillah. Ya, tergantung kami saja ya, usaha apa. Sungguhnya. Betul. Usaha. Itu, ya. Intinya itu usaha. Nah, umur tidak menjadi penghalang. Tidak penghalang. Iya, masya Allah. Semoga jadi misal bagi yang lain, jadi contoh bagi yang lain. Barakallahu fiik. Muda malah belum bisa, Ustaz. Muda belum bisa bahasa Arab. Masya Allah, masya Allah. Jazakillahu khairan. Ya, liqa insyaallah fi al-asbu'il qadim insyaallah. Amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Fik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Umu Abdillah dari Solo yang telah membaca latihan kita di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustaz, di latihan keempat ini kita ulang sekali. Baik, kita ulang kembali. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, pada halaman 44 dan 45, latihan keempat, Anda dapat terhubung melalui layanan telepon dan kita sapa. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Stan. Ibu Evi dari Palembang. Palembang, Stan. Dari Palembang. Ibu Evi juga dari suaranya senior juga, sama seperti Umu Abdillah sepertinya. Ya, Stan. Udah kepala berapa umurnya, Ibu Evi? 45, Stan. 45 sekarang? Ya. Belajar bahasa Arab sejak kapan, Umu? Baru ngikuti Ustaz Anila. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ternyata bisa, Umu, ya? Ternyata bisa, ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Tafadhali, Bu Evi, dari awal. Ya, ini Bu Evi dari Palembang, betul? Ya, betul, Ustaz. Iya. Nah, silakan. Dari awal kembali, dari nomor satu. Masya Allah. Apa? Terputus? Terputus, Bapak. Iya. Baik, mohon maaf dari Palembang, Ibu Evi. Barangkali akan terhubung kembali, kami tunggu. Atau pergerak maupun pemirsa yang lainnya, kita akan mengulang kembali pada latihan keempat ini dari nomor satu. Silakan. Halo. Ya, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Nah, dan bagi Anda yang ingin terhubung atau bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kita akan membaca kembali latihan keempat ini. Nah, sudah ada yang terhubung. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Abu Imran. Di mana? Dari Lombok. Di Lombok, iya, Abu Imran. Nah, kecilkan dulu mungkin volume radio atau televisinya, ya. Iya, ya. Nah, Abu Imran, silakan. Abu Imran, Masya Allah. Ini pertama kali Pak Abu Imran menelepon kita sepertinya. Iya, baru Masya pertama Allah, kali. Masya Allah. Ya. Ada bukunya, Pak Imran? Latihan keempat. Latihan keempat, betul. Halaman 44. Iya, Mumtaz, silakan. Iya, ya. Dari nomor satu. Al-Wahidu. Naam. Naam? Ya, Wahid. Sahih. Wahid. Naam. Liman hadihi qalamun? Liman hadihi, kenapa pakai hadihi? Bukan hadha? Karena mudhakar. Mudhakar justru pakai hadha. Oh ya, saya lihat. Ya, Pak Imran justru mudhakar pakai hadha. Naam. Hadihi untuk, berarti untuk apa? Hadihi. Pak Imran sebentar. Berarti hadihi untuk apa? Kalau mudzakkar, kalau mu'annath hadihi. Iya, mu'annath hadihi. Kalau al-qalam mudzakkar atau mu'annath? Mudzakkar. Berarti pakai apa? Hadha atau hadihi? Hadha. Silakan, tafadhal. Hadha liman hadzal qalam? Bagus. Jawabannya? Hadzal qalam li Abbasin. Mumtaz, Masya Allah. Bagus sekali, Pak Abu Imran. Terjemahkan. Milik siapakah pulpen ini? Naam. Ya. Pulpen ini milik Abbas. Masya Allah, Mumtaz, bagus sekali. Ithnan, lanjutkan. Liman hazal miftahu? Jangan lupa angkanya, Pak Abu Imran. Asani. Naam. Liman hazal miftahu? Kalau Pak Imran, Pak Abu Imran sudah dari awal pakai wahid, maka alangkah baiknya teruskan ifnan. Ya, ifnan. Tapi kalau mau asani, berarti dari nomor satu, al awal. Ya, ifnan. Ifnan. Ifnan. Naam. Liman hazal miftahu? Naam. Hazal miftahu li aliin. Naam, ahsant. Liman hadhi as-salis. Nah, belum diterjemahkan, Pak Abu Imran. Ya. Milik siapakah kunci ini? Iya. Kunci ini milik Ali. Bagus, bagus sekali. Ada yang terputus seperti itu. Nah. Sahih? Betul, terputus. Nah, mohon maaf, Abu Imran ya, dari Lombok. Yang terputus dua tadi, dari Bu Evi Palembang dengan Lombok. Iya, terputus juga. Kita berikan kesempatan lagi, boleh insya Allah. Nah, kalau coba lagi. Barangkali akan terhubung kembali, Abu Imran, atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, dipastikan. Ya, nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi tadi, Ustaz. Ah, iya. Nah, silakan. silakan Bu Evi. Alhamdulillah. Dari nomor 3 Ustaz. Dari nomor 3 betul. Alhamdulillah. Ya, betul. Nah, sahih nomor 3. Salasa. Naam. Liman hazihi sayyaratu? Liman hazihi sayyaratu? Sayyaratu betul ya. Hadihis ada alif lam, maka tidak boleh pakai, tidak boleh pakai tanwin. Hadihis sayyaratu berarti. Iman hadihis sayyaratun. Tidak pakai tanwin. Iman hadihis sayyaratu. Bagus, itu dia. Kepunyaan siapa mobil ini? Hadihis sayyaratun til mudiri. Nah. Mobil ini kepunyaan kepala sekolah. Iya. Kalau isim Bu Evi sebentar, kalau ada isim beralif lam, maka tanwinnya hilang. Oh iya, baik. Nah, jadi as-sayyaratu. Oh iya. Kalau kita hilangkan alif lamnya bagaimana, Bu? Sayyaratun. Nah. Biasa. Tapi kalau tak alif lam bagaimana? As-sayyaratu. Alif, jangan lupa alif lamnya. Iya. Nah, kalau kita hapus alif lamnya sekali lagi bagaimana? Sayyaratun. Sayyaratun. Bagus. Ya. Arba'a. Man hadhihi baqaratun? Sama ini juga begitu, sama. Ada alif lam. Hadhil. Hadhil baqaratun tidak ya? Naam. Hadhil liman hadhil baqaratu, kepunyaan siapa sapi betina ini? Hadhil sayyaratu. Tertukar, bukan mobil ini, tadi kan sudah al-baqarah ya. Sapi betina Ustaz. Iya. Kepunyaan siapa sapi betina ini? Nah. Hadhil sayyaratu. Kenapa sayyaratu? Kok jadi mobil? Tidak apa-apa. Hadhihi al-baqaratu lil-fallahi, naam. Sapi betina ini kepunyaan petani. Iya, terus khamsa. Liman hadha haqibatun? Al-haqibatu. Berarti liman hadhil liman hadhil haqibatu. Nah, kenapa pakai hadhihi mu, bukan hadha? Nah, mu'annath, iya. Al-haqibatu, kenapa kita yakin bahwa itu mu'annath? Tidak, perbutoh. Tak marbutoh, bagus. Terus tas ini hadhihi haqibatu ada alif lamnya. Ya, hadhihi haqibatu lil mudiri atau lil mudarrisi? Mudarrisi, Ustaz. Nah. Hadhihi haqibatu lil mudarrisi. Bagus. Tas ini kepunyaan guru. Iya, cukup Umu. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Umu banyak merojah, libur sepertinya mulai ya. Berkurang merojah ini. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ketemu lagi insyaallah pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah terhubung dari Umu Evi. Barakallahu fiik. Naam, dan selanjutnya kita masih membahas di kesempatan ini dan nampaknya terakhir Bu untuk menjawab latihan keempat. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bu Loki di Pekanbaru. Di Pekanbaru, ibu siapa? Dengan Ibu Loki. Nah, Ibu Lofi ya. Mohon maaf, dikecilkan saja volume radio atau televisinya. Nah. Ya, silakan fokus di gagang telepon saja. Ya. Sudah, Ibu Lofi, sudah siap? Iya. Sebentar. Iya. Kita tunggu insyaallah. Iya. Sudah. Kita siap? Sudah, iya. Baik, Ibu Lavi silakan. Ada bukunya Ibu? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, silakan. Dari Pekanbaru ini? Iya, Ustaz. Insya Allah, ini baru pertama kalinya menelepon? Iya, baru pertama. Alhamdulillah, kita tunggu lagi teleponnya insya Allah pekan depan. Insya Allah. Silakan, nomor Sittah. Sittah. Liman haza kursi? Naam. Liman haza kursi? Naam. Terus. Haza kursi. Hazal. Hazal. Hazal kursi. Imari. Nah, jangan lupa pakai li. Li imari. Li ammarin. Li ammarin. Iya, itu Ammar, bukan Omar. Ayah, nah, kalau Omar bagaimana tulisannya Umu? Ain mim ra. Tidak ada alif setelah mim kalau Omar. Oh iya. Nah, ini Ammar. Ammar. Nah, ketika pakai li jadi li ammarin. Li ammarin. Iya, sekali lagi Umu, pronasi lagi. Liman hadzal kursiyyu? Hazal kursi di Ammari. Ya Ammari, bagus. Terjem, terjemahkan. Sabah. Terjemahkan dulu. Oh ya, terjem. Milik siapa kursi ini? Ya. Kursi ini milik Ammar. Bagus, bagus sekali, bagus, masya Allah. Lanjutkan, wasili, sabah. Sabah. Saba'a liman hazihil ayam betina saya lupa. Ad-dajjatu. Ad-dajjatu. Ad-dajjatu. Ad-dajjatu. Iya. Liman hazihil liman hazihil ad-dajjatu. Ah, jadi syamsiah, alif lam syamsiah. Jadi liman hadhid, liman hadhid. Kedal langsung. Liman hazihi dajjajatu. Lanjutkan. Ad-dajjatu. Liman hazihi dajjajatu. Liman hazihi dajjajatu. Bagus. Hazihi. Nah, kayak tadi bacanya. Jangan pakai ha, jangan pakai alif lam, jangan pakai al. Bukan hazihil, tapi hazihi. Kedal langsung. Hazihi. Oh ya, hazihin, hazihin liman. Hazihid dajjajatu. Lanjutkan. Hazihid dajjajatu. Libintil fallahi. Lisil lalahi. Libintil fallahi. Libintil falahi. Libintil, coba orang saya lagi umu. Libintil. Li libintil. Libintil falahi. Falahi. Naam. Libintil falahi. Betul. Terjemahkan. Milik siapa ayam betina ini? Nah. Ayam betina ini milik putri petani. Iya, iya, bagus, cukup. Cukup Bu. Nah, Bu, mohon terus di mohon terus ditonton durusul lughahnya. Iya, sepertinya tidak ikut dari awal tadi sepertinya. Iya, iya. Enggak nah, apa-apa, enggak apa. Nanti insyaallah kita tunggu pekan depan lagi teleponnya. Belajar terus insyaallah. Tadi sepertinya ada suara anaknya yang mengajarkan juga, alhamdulillah. Iya. Iya, bisa bertanya sama anaknya alhamdulillah. Hubungan lagi di rumah. Iya, iya, iya. Iya. Baik, baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya, wa jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Ibu Lofi dari Pekanbaru. Barakallahu fiik yang telah terhubung dan semoga dapat istiqomah dan telah menjawab hingga nomor ke-7. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali untuk melanjutkan latihan dari pembelajaran kita pada latihan keempat ini, melanjutkan pada nomor ke-8. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadiyah Aceh, Ustaz. Ummu Fadiyah. Fadiyah. Ummu Fadiyah. Naam, di Aceh. Malam ini Sumatera terus ini. Bukan baru Aceh. Kemudian barusan dari Palembang. Acehnya di mana, Ummu? Alhamdulillah aman, Ustaz. Acehnya di mana? Acehnya di Aceh Besar, Ustaz. Aceh Besar, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Ustaz. Masya Allah. Ummu siapa tadi? Ummu Fatiyah. Ummu Fatiyah, nah. Ada bukunya, Ummu? Ada, Ustaz, Alhamdulillah. Baik. Jernih sekali dari Aceh, Masya Allah. Suaranya jernih. Alhamdulillah. Silakan, 8 sampai 10. Ya, Ustaz. Tafadhali. 8. Liman hadhihi as-sa'atu? Naam. Milik siapa jam ini? Naam. Hadhihi as-sa'atu li binil mudiri. Naam. Jam ini milik anaknya Pak Kepala Sekolah. Iya. Sahih. Liman hadhihi, liman hadzal baitu? Kenapa tidak pakai hadhihi, Ummu? Karena al-bait mudzakkar, Ustaz. Ahsanti. Rumah siapakah ini? Naam. Hadzal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tabibi, ahsanti. Rumah ini milik Pak Dokter. Naam. Terakhir. Ashra. Bagaimana? Ashra. Naam. Liman hadhihi al-mil'aqatu? Sendok siapakah ini? Hadhihi al-mil'aqatu lit-talibi. Naam. Sendok ini miliknya siswa. Iya. Sedikit tadi terkait angka 10, asyara atau asyara? Asyara, Ustaz, ya. Naam. Kalau menggunakan sukun, asyara itu ketika angka 10 digabung sama angka lain. Oh, gitu. Ketika asyara digabung dengan angka lain, boleh asyar, boleh asyara dihidupkan semua, atau asyara, boleh. Tapi ketika beri sendiri, asyara. Asyara. Nah, ya. Syirnya dihidupkan. Masya Allah. Jazakallah khairmu, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tunggu terapkan insya Allah pekan depan. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Aceh telah terhubung, Ummu Fatiyah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, demikian. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal tadi terkait dengan bacaan ikhwan-ikhwan dan akhwat yang menelpon. Baik, Ustaz. Semua pertanyaannya dimulai dengan liman. Ini tidak ada masalah di sini, alhamdulillah. Kelihatan, Syekh? Kelihatan. Ini tidak ada masalah. Ini alhamdulillah benar semua, insyaallah. Ketika di sini, misalnya liman hadza, misalnya kita ambil yang pertama misalnya. Ada gambar al-qalam. Ya, di sini al-qalam menggunakan alif lam. Ketika digabung, hadzal qalam. Liman hadzal qalamu? Lihat di sini. Ini alif lam apa, Syekh? Ini pernah kita bahas. Alif lam apa ini? Qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Naam. Dia jelas alnya, hadzal qalam. Berarti bukan hadzak, bukan ke qaf tapi ke al hadal. Kemudian di sini ketika ada alif lam, perlu diingat, maka tanwinnya hilang. Ya, tidak boleh hadal qalamun, tidak boleh. Al qalamu dengan alif lam, maka dia tidak boleh ditanwin. Tapi ketika hilang alif lamnya, kita hapus alif lamnya, bagaimana Syekh? Qalamun, sahih. Qalamun, muncul tanwinnya di sini. Ini alif ini dhammah saja. Maka kaidahnya di sini, ketika isim kata benda beralif lam, maka tanwin harus hilang. Tidak boleh ada tanwin di sini. Tidak boleh ada dua jagoan dalam satu kampung, nanti ribut terus. Salah satu harus pergi. Ketika ada alif lam, tanwinnya hilang. Ketika alif lamnya hilang, tanwinnya kembali. Qalamun. Nah, semua kata benda begitu. Faham tak? Nah, di sini banyak yang salah tadi. Kemudian ini contoh alif lam qamariyah. Ketika alif lam asy-syamsiyah misalnya, liman, semua soal dimulai dengan liman. Ada mobil, berarti hadhis. Lihat di sini as-sayyaratu. Bagaimana bacanya Syekh? Hadihis. Kenapa bukan hadihil? Kenapa tidak nempel di al? Alif lam syamsiyah. Ini syamsiyah. Dia masuk ke sin. Sin. Hadihis sayyaratu. Tidak boleh. Hadihis sayyaratun. Tidak boleh. Mudah-mudahan yang tadi menelpon melihat semua penjelasan ini. Sekali lagi, kalau ada alif lam, sebuah isim diberi alif lam, tidak boleh ada tanwin. Tanwin tidak boleh ada. Tanwin. Hilang tanwinnya. As-sayyaratun tidak boleh. As-sayyaratin sama juga tidak boleh. As-sayyaratan, mau tanwin fatatain atau kasratain, mau domatin sama saja tidak boleh. Dia hilang tanwinnya. Domah saja atau fathah saja atau kasrah saja. Faham itu? Faham, insyaAllah. Nah, sini penting untuk diperhatikan. Dan ini sudah kita pelajari sejak pelajaran ke 5 kalau tidak salah. Mohon nanti merojah. Nah, kita banyak libur beberapa bulan ini, sehingga banyak yang merojahnya kurang sepertinya. Nah, semoga jelas insyaAllah. Baik. Nah, untuk berikutnya kita membaca latihan kembali. Sepertinya untuk malam ini kita cukup sampai sini dulu. Nah, saya mohon maaf kurang sehat. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah pekan berikutnya. Nah, Ustaz jazakumullah khairan dan menutup pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Silakan, Ustaz. Kita masih di darsu Al-Thamin. Al-Thamin, pelajaran ke-8. Masih terkait dengan jumlah ismiyah. Dan mohon bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang mengikuti pelajaran di 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu, mohon dimurojaah lagi tentang kaidah jumlah ismiyah dan apa saja yang menyusun jumlah ismiyah. Karena nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya nanti akan berulang praktek terkait dengan jumlah ismiyah ini, karena tadi sudah saya katakan bahwa 90% atau 80% pembahasan di Al-Mujallad Al-Awwal jilid pertama ini adalah tentang isim, tentang kata benda. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.